Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sore hari ini. Dan ini tentunya semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab Al-Muraqabah, yang mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih dalam penjelasan ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ayat-ayat yang menjelaskan tentang Al-Muraqabah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai dari kalam ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan kepada kita tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya seluruhnya. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha tinggi, baik dari tinggi kekuasaan kudrahnya maupun tinggi dari sisi zatnya. Sebagaimana ayat-ayat yang telah kita sebutkan yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsy-Nya, berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Thaha ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi di atas arsy-Nya. Baik. Dan juga ayat-ayat yang lainnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azhim. Dialah Allah yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang maha agung. Dan masih banyak lagi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada jauh tinggi di atas seluruh makhluknya, bahkan di atas arsy dan juga di atas kursinya. Dan kita telah menjelaskan dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar, yakni arsy dan juga kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya luasnya atau besarnya kursi Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagaimana dibandingkan dengan bumi, ibaratnya bumi adalah seperti cincin yang dilemparkan pada padang pasir. Ini baru kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kursinya Allah ini adalah maudhi'u qadamai rahman, tempat letaknya kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam tafsir dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana arsy ini berada di atas kursinya Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu berada di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy-Nya Allah ini lebih besar sebagaimana perbandingan antara bumi atau cincin yang dilemparkan pada padang pasir. Kalau seandainya kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bumi, itu ibaratnya bumi adalah cincin yang dilemparkan pada padang pasir, sedangkan padang pasir itu adalah arsy-Nya Allah, adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, tatkala perbandingan antara kursi dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kursi itu ibaratnya seperti cincin, adapun arsy-Nya Allah seperti padang pasir, menunjukkan kepada kita bahwasanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Naam. Dan ini sebagaimana datang dalam penafsiran dari sahabat, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan demikian. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini menjelaskan kepada kita betapa kecilnya manusia dari sisi penciptaan. Namun kebanyakan manusia mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dalam keadaan mereka adalah makhluk yang lemah. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau seandainya kursi dan juga arsy-Nya Allah itu begitu besar, maka lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari arsy dan juga kursinya. Tayib. Maka dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, la yumkinu an yakuna fil ardh. Tidak mungkin Allah itu berada di bumi. Ya, karena bumi adalah kecil. Bumi dibandingkan dengan arsy-Nya, dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Apalagi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Apalagi dengan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang sangat besar. Naam, dan tidak mungkin Allah itu berada di bumi. Taib. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha besar dan tidak ada sesuatu pun yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita, yakni mengawasi kita dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersama dengan kalian, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita. Taib. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa'lam anna al-ma'iyyata allati adhafaha Allah ila nafsihi tanqasimu bihasabi siyaq wal qara'in. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ketahuilah bahwasanya ma'iyyat Allah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan kepada dirinya ini memiliki beberapa macam makna sesuai dengan konteks dan juga qarinah yang ada. Yakni Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki beberapa makna. Di sini beliau menjelaskan ada 3 makna. Terkadang ma'iyya Allah itu maknanya demikian dan terkadang demikian. Thayyib. Jadi tergantung dari penyandaran kebersamaan tersebut, ma'iyya tersebut, maka ini dilihat dari konteks kalimatnya. Terkadang itu bermakna ya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang ma'iyah itu bermakna at-tahdid, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkadang ma'iyah itu bermakna at-tasbit wa ta'yid, pengokohan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ma'iyatullah ini dilihat dari konteksnya memiliki beberapa makna. Taib. Kata beliau, fataratan yakunu muqtadaha al-ihatah bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran wa ghaira dhalik. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala, terkadang ma'iyatullah, kebersamaan Allah ini bermakna al-ihata bil khalqi. Maknanya ialah meliputi makhluk. Terkadang ma'iyah, kebersamaan Allah, itu dimaknakan dengan Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya. Ilman, dari sisi keilmuan Allah, yakni ilmu Allah itu meliputi makhluk. Wa qudratan wa sultanan wa tadbiran, begitu pula kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan yang semisalnya, semuanya meliputi makhluknya. Ini diantara makna ma'iyatullah. Terkadang ma'iyatullah, kebersamaan Allah ini dimaknakan dengan bahwasanya Allah itu meliputi makhluknya. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh makhluk ciptaannya. Taib. Dan hal ini sebagaimana contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Maka kebersamaan di sini maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semuanya. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kita. Taib. Atau juga di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kebersamaan Allah itu yang bermakna Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya, mengetahui keadaan makhluknya. Taib. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada 3 orang yang mereka itu berbisik-bisik melainkan yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada 5 orang yang mereka melakukan bisik-bisik melainkan yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula tidak kurang dari itu atau lebih dari itu melainkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Dalam ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama dengan mereka. Maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya dari sisi ilmu. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba tersebut atau apa yang mereka bisik-bisikan. Taib. Dan ini bukan bermakna bahwasanya Allah itu menyatu dengan makhluknya, tidak. Namun yang dimaksud dengan kebersamaan Allah pada ayat ini ialah bahwasanya Allah itu meliputi makhluknya dari sisi ilmu, pengetahuan. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diperbincangkan oleh orang-orang yang mereka berbisik-bisik. Taib. Ini makna yang pertama dari makna ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, yang bermakna al-ihathah. Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya, yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluknya, menguasai makhluknya, dan yang mengatur ya makhluk ciptaannya. wa taratan yakunu al muradu biha at tahdid wal inzar. Dan kata beliau makna yang kedua, terkadang pula al ma'iyah, yaitu ma'iyatullah, kebersamaan Allah di dalam Al-Qur'an, ini maknanya ialah at tahdid wal inzar, ancaman dan juga peringatan. Taib. Ini makna yang kedua dari makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, ini maknanya ialah ancaman dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat yang ke-108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka, wa huwa ma'ahum, yakni Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Idh yubayyituna, tatkala mereka menyembunyikan, ma la yarda min al-qaul, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridai dari ucapan-ucapan mereka. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan tersebut Allah meliputi mereka. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang berniat jelek. Taib, mereka mungkin bisa bersembunyi dari makhluk, dari ucapan-ucapan mereka, dari tipu daya yang mereka lakukan. Namun sekali-kali mereka tidak bisa menyembunyikan apa yang mereka ucapkan tersebut, apa yang mereka simpan di dalam hati mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa inna hadza tahdidun wa inzarun lahum. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman dan juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang ayyubayyitun ma la yarda min al-qaul, orang-orang yang mereka menyembunyikan ucapan-ucapan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaktumunahu 'anil nas, yang mereka sembunyikan dari umat manusia. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka bisa bersembunyi dari umat manusia atas ucapan-ucapan mereka tersebut. Mereka bisa sembunyikan, simpan dalam hati mereka. Namun mereka tidak bisa menyimpan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Naam. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini merupakan peringatan. Ya, dan juga ancaman bagi mereka, orang-orang yang mereka menyembunyikan ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati mereka. Yadhunnuna anna Allah la ya'lam, di mana mereka mengira, menduga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang mereka sembunyikan dari ucapan mereka tersebut di dalam hati-hati mereka. Wallahu subhanahu alimun bikulli syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Baik. Ini makna yang kedua dari makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang bermakna at-tahdid wal inzar, peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Diketahui sebagai peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka menyembunyikan ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini makna yang kedua. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa taratan yuradu biha an-nasr wa tayyid wa tathbit wa ma ashbaha dhalik. Dan terkadang ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ini dimaknakan dengan at-tayyid wa tathbit, pengokohan, penguatan dan yang semisalnya. Ya, bermakna pengokohan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat yang ke-128. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang mereka muhsinun, melakukan kebaikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Muhammad ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih tinggi, lebih unggul." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dan Dia tidak akan mengurangi segala amalanmu. Thayyib, segala amalan yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para sahabat, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Dan ayat-ayat yang menjelaskan atau yang bermakna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya, yang bermakna at-ta'yid wa tasbit, pengokohan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala sangatlah banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, tiga makna dari ma'iyatullah, makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Yang pertama maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala itu meliputi makhluknya dari sisi ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala menguasai makhluk itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu. Ini makna yang pertama dari makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Makna yang kedua ialah makna al-inzar wa tahdir, al-inzar wa tahdid, peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang bermakna ancaman dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni tatkala seseorang dia menyembunyikan apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbunya. Taib. Maka harus dia ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan dirinya. Ini sebagai ancaman bagi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dan yang ketiga makna dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ialah bermakna at-ta'yid wa tasbit wa ma ashbaha dhalik, yakni bermakna pengukuhan, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa, yakni maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan langkah-langkah orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang muhsinun, yang melakukan amalan kebaikan. Ini makna yang ketiga. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, makna dari ma'iyatullah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa hadzal qismu tsalits min aqsamil ma'iyyati taratan yudafu ila al makhluqi bil wasfi wa taratan yudafu ila al makhluqi bil aini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, pada jenis yang ketiga, yakni jenis yang ketiga dari pembagian ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, yang bermakna pengokohan, pertolongan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Jenis yang ketiga ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, taratan yudafu ilal makhluk, terkadang ma'iyah ini disandarkan kepada makhluknya dari sisi sifat. Ya, terkadang ma'iyatullah ini disandarkan kepada makhluknya dari sisi sifat, dan terkadang pula kata beliau disandarkan kepada makhluknya dari sisi person orangnya. Taib. Jadi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya ini yang bermakna pengokohan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang disandarkan ma'iyah tersebut, kebersamaan itu, dari sisi sifatnya, sifatnya makhluk, dan yang kedua disandarkan kepada zat makhluk itu sendiri. Taib. Kata beliau, faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka berbuat kebaikan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ayat ini hadza mudhafun ilal makhluqi bil wasfi. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ini disandarkan kepada sifat, ya, sifat. Tayib. Maka fa ayyu insanin yakunu kadzalika fallahu ma'ahu. Maka siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia itu memiliki sifat takwa dan juga memiliki sifat berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya, mengokohkan langkahnya. Ini jenis yang pertama. Jenis pertama dari jenis yang ketiga dari makna ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bermakna pengokohan, pertolongan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Terkadang ma'iyah Allah ini, kebersamaan Allah ini disandarkan kepada sifat. Seperti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Maka siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat takwa dan juga memiliki sifat ihsan, berbuat baik kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong dirinya, mengokohkan dirinya dalam urusan dia tersebut selama dia masih memiliki sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau memiliki sifat al-ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Ini yang pertama. Dan kata beliau, wa taratan, dan terkadang yakunu mudhafan ilal makhluk bi aini syakhsi. Kebersamaan Allah itu terkadang disandarkan pada person orangnya. Kalau tadi dari sisi sifat, ditinjau dari sisi sifat. Kalau ini langsung dari person orangnya. Tayyib. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu tidak menolongnya, yakni tidak menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yakni Allah telah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Yang mana dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq berada dalam gua. Ketika itu berkatalah sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diusir oleh orang musyrik Quraisy dari kota Mekah, maka beliau keluar dari kota Mekah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merasa khawatir jangan sampai mereka orang-orang kafir Quraisy menemukan keduanya, menemukan dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang-orang kafir Quraisy tatkala itu memang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan siapa yang menemukan keduanya akan diberikan imbalan unta. Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq tatkala keduanya berada dalam gua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahzan innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, janganlah engkau merasa sedih dan khawatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Fa hadza mudhafun ila syakhsi bi'ainihi." Ayat ini menjelaskan padanya ada yang bermakna ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, yakni pada lafaz Allah innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Di sini penyandaran kebersamaan Allah ini pada asy-syakhsiyah, person orangnya. Kalau yang pertama tadi pada sifat, kalau ini pada person orangnya. Taib. Di mana kata Syekh Muslim rahimallahu taala, yakni disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di mana tatkala keduanya berada dalam gua, maka tatkala itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, law nazara ahaduhum ila qadamaihi la absarna." Kata Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya mereka orang-orang musyrik Quraisy ini mereka melihat pada kaki-kaki mereka, ya, niscaya mereka akan melihat kami." Thayyib. Karena memang tatkala itu Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mereka bersembunyi dalam gua. Kemudian dicari oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Thayyib. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala khawatir jangan sampai mereka orang-orang musyrik tersebut melihat bekas kaki, telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka pun bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat pada kaki-kaki mereka, maka mereka akan melihat kami." Thayyib. Ya mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada saat itu mereka orang-orang kafir Quraisy tidaklah gunung ada gunung melainkan mereka akan menyisirnya. Begitu pula lembah, padang pasir, semua mereka cari untuk menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan barang siapa yang menemukan keduanya, maka mereka akan diberikan 200 ekor unta sebagai imbalan bagi siapa saja yang menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar Ash-Shiddiq. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka orang-orang kafir Quraisy sampai mereka merasa lelah dari pencarian mereka terhadap Nabi dan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala an, mereka tidak menemukan keduanya. Sampai mereka pun berhenti pada gua yang mana padanya terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala an. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an mengatakan kepada Nabi, kalau seandainya mereka melihat pada kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengokohkan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau merasa sedih wahai Abu Bakar, "Fama dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang mana ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya bersama beliau dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan mereka. Taib. Maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wallahi dhannuna alla yaghlibahuma ahadun. Maka demi Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan keduanya seorang pun. Tayyib, la yaqdiru alaihi ma'ahadun, tidak ada seorang pun yang mampu menemukan keduanya. Yani tidak bisa orang-orang kafir Quraisy menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal di dalam gua tersebut ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar Ash-Shiddiq, namun mereka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu, dan ini tidak lain dikarenakan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan mereka, menolong mereka berdua. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, terkadang yang namanya ma'iyatullah yang bermakna at-ta'yid wa tasbih, pengokohan dan penguatan, wa nasr dan pertolongan, ini terkadang disandarkan kepada sifat, yakni tatkala seseorang memiliki sifat yang demikian seperti sifat ketakwaan dan sifat al-ihsan, kebaikan, maka Allah akan bersama dengan dia, senantiasa membantu dia, menolong dia, menguatkan dia. Dan terkadang pula kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa pertolongan, pengokohan, ini ada pada seseorang dikarenakan zat orang tersebut. Seperti bagaimana Nabi dan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu. Keduanya senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan, senantiasa mengokohkan diri-diri kita di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala atau berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.